percaya. Ku bosan ku dibohongi. Maaf ya, bukan ku tak terima. Ku bosan dihianati. Bila kau serius, jawablah pertanyaanku. Demi apa kau sayang padaku? Demi apa kau cinta padaku? Demi serius, jawablah pertanyaanku. Demi apa kau sayang padaku? Demi apa kau cinta padaku? Demi